warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah melewati puasa 8 hari. Mohon kita kepada Allah, semoga Allah izinkan kita sampai akhir Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mampu banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan selama Ramadan yang kita tahu semuanya mempunyai nilai beda dengan bulan-bulan yang lain. Harapan kita semoga sisa usia kita yang masih ada ini semakin banyak terisi dengan keridhaan Allah. Harapan kita akhir hayat kita semua husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan judul bahwa yang mengatur kehidupan manusia ini cuma Allah, dua hal aja yang ingin kita tengok pada malam hari ini. Yang pertama, saya pernah sampaikan minggu lalu tentang firman Allah dalam hadis kudsinya, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Artinya zon itu bimakna al-iman. Aku tergantung sejauh mana percayanya hambaku terhadap aku. Itu pernyataan Allah buat kita. Yang kedua, ikutin aturan Allah, jangan kita yang mengatur Allah. Kalau kita mulai mengatur Allah, jangan diharap kita ketemu apa yang kita cari dalam hidup. Karena Allah janjinya pasti. Saya akan mengulangi satu kisah dalam Al-Quran sebagai bukti. Fir'aun bagaimana enggak kuatnya hidup dia. Raja yang bukan main. Kuat, tapi bengis, ganas. Lihat endingnya bagaimana, penghabisannya. Habis. Kesan orang, termasuk kita, terhadap Fir'aun bagaimana? Enggak ada bagusnya. Contoh, dan itu Allah ungkap dalam Al-Quran. Hancurnya pun dia, hancurnya sama orang yang diurus oleh dia. Kan dia punya strategi dalam mempertahankan kerajaannya. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Jadi nama Ibu Musa, ibunya hamil. Saat itu kan peraturan, saya ulang sepintas cerita ini bagi yang belum dengar supaya bisa tahu. Agar supaya yakin bahwa Allah lah yang mengatur semua, bukan manusia. Pada saat Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya, itu sedang berlaku peraturan. Karena Fir'aun tidak mau digantikan oleh orang lain, dia bikin peraturan. Supaya setiap yang melahirkan, kalau bayinya laki-laki, harus dibunuh bayinya. Supaya enggak ada orang laki-laki. Dia takut kalau ada orang laki-laki nanti bisa menggantikan dia sebagai raja. Turun. Diilhamkan oleh Allah kepada ibunya Musa. Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Saya singkat-singkat aja ceritanya. Karena dalam kultum yang enggak panjang waktunya ini. Kaitannya dengan kita akan mengadakan sholat terawih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Qasas. Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa'in khifti alaih fa'alkihi fil yammi. Naraduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Ini. Ibunya Musa diinformasikan oleh Allah. Kalau kamu sudah melahirkan anakmu nanti, jangan khawatir. Kamu susukan. Jangan sampai ketahuan kalau kamu takut dengan Raja Fir'aun. Sesudah kamu susukan, kamu taruh di satu tempat, lalu kamu letakkan di sungai, biar dia jalan mengikuti arus sungai. Bapak Ibu sekalian, di satu sisi perintah Allah, Allah yang mengatur semua. Di sisi lain, di situ ada janji Allah, nanti akan aku kembalikan kepada kamu dan aku jadikan dia sebagai rasul. Di satu sisi berat nih perintah. Dia takut kalau ketahuan oleh Raja Firaun, anaknya akan dibunuh. Supaya tidak ketahuan, disuruh lempar oleh Allah ke sungai. Yang namanya anak kecil kalau kecebur sungai mati, yang gede aja mati orang. Kan begitu menurut akal kita manusia. Tapi karena ini perintah Allah dan dia yakin dengan janji Allah, nanti Allah akan kembalikan dan akan dijadikan anakku rasul. Senang tuh dia. Dia yakin dengan janji Allah. Soal proses kembalinya kepada ibunya itu urusan Allah. Diikutilah perintah Allah, ditaruh di tempat yang baik, diletakkan di sungai Nil. Berjalanlah bayi yang diberi nama Musa mengikuti arus sungai. Di tengah jalan ditemukan oleh orang kerajaan. Dari dulu orang udah ada yang cari muka. Kalau bahasa anak-anak sekarang, carmuk. Dia pikir dia dapat bayi laki-laki. Mau nyari muka biar naik pangkat, ngadu ke kerajaan. Apa yang terjadi sampai di sana? Nih, Allah yang ngatur kehidupan manusia, bukan manusia. Sampai di kerajaan, dibilang, kami ketemu seorang bayi laki-laki di sungai. Peraturan kita memerintahkan supaya dibunuh. Begitu dilihat oleh istrinya Firaun, dilihat bayi ini cakep. Usul dia sama suaminya Firaun. Pak, memang kita buat peraturan kalau ada anak bayi laki-laki harus kita bunuh. Tapi untuk yang satu ini, tolong jangan dibunuh, Pak. Ini anak cakep, siapa tahu manfaat buat kita. Kita urus saja, Pak. Allah mulai yang kerja. Allah mukol libal bulub yang bolak-balik hati manusia. Di balik hati istrinya Firaun. Enggak mau lagi ngikutin suaminya. Fir'aun juga dibalik hatinya, ikutin saran siswa si istri. Akhirnya diterima oleh Fir'aun. Cuman siapa yang bakal ngurus? Kata istrinya Fir'aun, kita carilah ibu-ibu nanti. Banyak ibu-ibu dari Dharma Wanita, kalau sekarang dari PKK. Kita kumpulin aja di Posyandu kan banyak. Nah, kita cari siapa yang bisa ngurus, kira-kira begitu. Dipanggillah perempuan. Begitu dipanggil diserahkan si bayi. Nangis. Panggil lagi yang lain, diserahkan lagi, nangis. Enggak mau si bayi yang diberi nama Musa ini untuk disusukan oleh orang lain. Di situ ada kakaknya Musa. Hal adullukum. Hei kalian semua, mau enggak kalian aku tunjukkan ada seorang yang bisa ngurus bayi ini. Tentu dia lagi kebingungan, orang di kerajaan menerima saran tersebut. Oke, panggil suruh kemari. Di mana dia? Dipanggillah ibunya. Dipanggillah si perempuan itu oleh kakaknya si Musa tadi. Kakaknya Musa. Begitu sampai di situ, diserahkanlah si bayi yang diberi nama Musa itu kepada perempuan yang baru dipanggil. Langsung diterima dan si bayi tersebut langsung diam, tidak menangis lagi. Meminum susu dari puting susu yang puting teteh baru, yang dari perempuan yang barusan dipanggil. Siapa dia? Ternyata dia adalah ibunya Musa. Bapak Ibu sekalian, cerita singkat ini, kalau Allah menghendaki itu dengan kun fayakun. Selama kita turutin aturan Allah, Allah akan atur rapi kita. Ibunya Musa kan di satu sisi dia bingung, anaknya dilempar ke sungai, pasti mati. Tapi ada janji Allah, akan aku kembalikan kepadamu. Begitulah cara Allah mengembalikannya. Akhirnya enggak ada satupun perempuan yang bisa mengurus si bayi tersebut. Dipanggil seorang perempuan, ternyata itu adalah ibunya Musa. Apa kata orang di kerajaan? Sekarang kamu tinggal di sini. Urus bayi ini, apa yang kamu butuhkan, kasih tahu kepada ajudan. Dijaga tuh akhirnya. Tinggal di istana, kagak pakai pemilu. Itu Nabi Musa. Diurus oleh ibunya di kerajaan. Tentu makanan orang kerajaan beda dengan di kampungnya. Tuh Allah kalau mau nolong hambanya. Tumbuh subur Nabi Musa. Ya makanannya lain, susunya mereknya juga lain. Dari kerajaan. Pokoknya kamu urus supaya dia sehat. Diuruslah oleh dia sampai dewasa. Siapa dia? Kemudian Allah jadikan dia sebagai rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang pada akhirnya menghancurkan Fir'aun. Paham maksudnya, Bu? Itu Allah. Kita manusia kagak punya kekuatan, kita diatur oleh Allah hidup kita. Gerak kita, napas kita, segala sesuatu diatur oleh Allah. Sehingga kita kalau mau enak diatur oleh Allah, ikutin aturan Allah. Yakini janji Allah. Lihat ibunya Nabi Musa, berat buang anak. Tapi di sisi lain ditakut kalau Fir'aun tahu, dibunuh, lebih sadis lagi. Tapi dia yakin dengan janji Allah. Aku kembalikan kepadamu, aku jadikan dia rasul. Sama halnya dengan puasa. Baru 8 hari. Banyak yang udah lemes. Lihat janji Allah bagi orang yang puasa. Orang yang puasa itu akan dirindukan oleh surga. Kalau surga udah rindu sama kita di akhirat nanti, di dunia kita udah akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang surga semua. Enggak mungkin kita akan mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan. Janji Allah. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar, satu di antaranya as-sa'imi fi syahri Ramadan. Surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia, satu di antaranya adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Tuh, jadi ikutin aturan Allah. Bagaimana kita disuruh puasa? Disuruh kita sedang dilatih, jaga lidah kita, jangan ngomong sembarangan supaya pahala puasa kita kagak hilang. Berat kagak ngomongin orang, Bu. Berat. Biasanya suka enak ngomongin orang. Emang setan semuanya. Kita jaga lidah kita. Begitu ada suatu saat kita khilaf, kata Rasulullah, asyamu junnah, puasa itu perisai. Kalau kita mulai mendiskreditkan orang, menyudutkan orang, membicarakan aib orang, robek dia sedikit. Rajut lagi, kata Rasulullah. Dengan apa ya Rasul merajutnya? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Rapat lagi perisai kita. Banyakin istighfar. Orang kalau rajin istighfar dalam hidup, ja'ala min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang kalau rajin istighfar dalam hidupnya akan diberikan oleh Allah 3 hal. 1, pada saat dia mendapatkan kehidupan yang sempit diberikan kelapangan oleh Allah. Tuh, kalau rajin istighfar. Banyakin minta ampun kita kepada Allah. Ini lagi kita mumpung di bulan suci Ramadan. Allah tungguin kita ini. Banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah. Banyakin bertobat, bertobat, bertobat. Bukan sekali dua kali. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku, kata Rasulullah, dalam satu hari paling tidak 100 kali aku minta ampun kepada Allah. Ambil lagi kita yang dosa kita banyak. Yang kedua, kalau kita rajin istighfar, kita akan diberikan oleh Allah. Saat-saat kita tidak nyaman hidup, diberikan kesenangan oleh Allah. Dan diberikan rezeki di luar dugaan. Oleh karena itu kesempatan yang masih ada, sisa-sisa Ramadan ini coba kita manfaatkan. Untuk supaya banyak hasil yang kita dapatkan dengan kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Lihat contoh lain. Kehidupan yang atur Allah bukan kita. Orang terkaya, tapi pelit dan sombong. Dia ngatur duitnya sendiri. Tidak melibatkan Allah. Siapa dia? Fir'aun. Orangnya Fir'aun, Korun. Korun itu hartanya, kunci berangkasnya aja kagak mampu orang angkat. Kulinya gak mampu tuh mengangkat kunci berangkas. Bagaimana isinya, coba bayangkan. Tapi dia sombong. Sering betul dia pawai menunjukkan harta kekayaannya. Dia merasa inilah benar dia. Dan orang-orang banyak diledek. Padahal Allah mengatur kita, kalau kita punya rezeki, keluarkan zakatnya, infak sedekah kalau mau berkah. Semakin banyak kamu infak, semakin besar kamu mendapatkan ganti dari Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Apalagi untuk rumah tangga. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, hidup yang selamat itu bagaimana sih?" Hidup yang selamat itu yang pertama jaga mulut. Yang kedua, penuhi kebutuhan rumah tangga. Kita jangan pelit sebagai suami, enggak boleh pelit sama istri. Enggak boleh pelit sama anak. Selama itu kebutuhannya sekian, harus kita penuhi. Orang yang zalim sama rumah tangga, jangan diharap dia akan hidup enak. Nah, dengan kita mengajak Allah, karena Allah yang mengatur kita, Allah kasih tahu kita, kalau punya duit, kamu keluarkan untuk zakat, keluarkan untuk infak, untuk rumah tangga kamu, kamu penuhi berapa kebutuhannya, jangan kamu kurangi, kalau perlu lebihkan. Kamu akan mendapat selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dan kamu akan diberikan keberkahan dalam rezekimu. Terlalu berani manusia sekarang, dibuat peraturan sendiri melawan Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kalau orang itu mau enak sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain, namanya dia orang zalim. Sering banyak orang yang penting dia enak, masih bodoh orang lain. Contohnya sekarang. Kadang-kadang kita bingung. Mau beli tahu ada formalinnya. Mau beli kue ada ganjanya. Mau beli tempe begitu. Daging juga banyak diberikan pengawet. Ini manusia zalim. Dia ngambil keputusan sendiri. Padahal Allah sudah kasih tahu. Kalau kamu mau bisnis, bisnis yang orang belinya redo. Kamu juga redo. Sekarang kalau dikasih semacam itu, kita gak akan redo membelinya. Saya pernah sampaikan dulu, ada strategi dari Allah dan Rasul memberitahukan kepada kita resepnya supaya kita selamat dari mereka. Sekalipun manusia ini banyak mau meracuni kamu dalam hidupmu, tapi kalau kamu berpegang kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Bagaimana pengertian jaga Allah? Apa yang kamu sudah tahu ajaran Allah, kerjakan. Allah akan menjaga dirimu. Allah akan selamatkan kamu. Karena di ujung hadis itu kata Rasulullah, berapa banyak pun manusia yang berusaha untuk membuat kamu mudharat dalam hidup, tidak akan berhasil mereka. Kamu akan diselamatkan oleh Allah. Makanya yang kita sudah tahu, ngaji sono, kita baca buku, dengerin ceramah, apa yang sudah bisa, baca, kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita tahu. Nanti Allah jaga diri kita. Di situ diberikan penjelasan, an-nafsika wa ahlika wa dunyaka wa ukhraka wa fi mautika. Allah akan jaga dirimu, Allah jaga keluargamu, Allah jaga duniamu, Allah jaga akhiratmu dan saat matimu. Anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan cara apa? Kita mengerjakan apa yang sudah kita tahu tentang ajaran Allah semampu kita sambil kita meningkatkan. Yang kedua kata Rasulullah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada di hadapan kamu. Dalam arti bahwa suatu saat kamu butuh bantuan Allah, Allah sudah ada di hadapan kamu membantu kamu, memberikan pertolongan. Apa pengertian menjaga Allah yang kedua? Jauhkan larangan Allah. Maka suatu saat kamu butuh Allah, Allah ada di hadapan kamu. Kamu minta bantuan, Allah ada di hadapan kamu. Jauhkan yang dilarang oleh Allah semaksimal mungkin. Yang selanjutnya kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau minta tolong kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nanti kamu akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini janji Allah, iman kita semakin mantap, semakin baik, maka kita akan mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada jumpa kita pada malam hari ini, ada satu dialog dari sahabat kepada Rasulullah. Suatu saat Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dhalika syai'a aadkhulul jannah?" Qala na'am. Rawahul Bukhari. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau aku mengerjakan sholat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, yang halal aku kerjakan, yang haram aku tinggalkan, aku tidak menambah ibadah apapun kecuali itu saja yang aku tahu dan itu saja yang aku kerjakan, bisa gak kira-kira aku masuk surga ya Rasul?" "Na'am, bisa," kata Rasulullah. Itu hanya fardu yang dikerjakan. Puasa Ramadan yang dikerjakan. Yang halal dikerjakan, yang haram dijauhkan, bisa masuk surga, kata Rasulullah. apalagi kita. Oleh karena itu selagi ada di tarawih, jangan kita anggap remeh. Ini tarawih ini tinggi nilainya di hadapan Allah. Lakukan dengan penuh ketulusan. Qiyamul lail penting. Kita sudah tahu sejak dulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Belum lagi dari segi kesehatan. Bagus buat kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang Allah atur buat kita dalam menjalankan kehidupan, keuntungannya kembali kita semua. Sebaliknya, kalau kita melawan aturan yang sudah diatur oleh Allah, jangan diharap kita akan mendapatkan apa yang kita cari dalam hidup. Segala sesuatu yang terjadi semua ini akibat daripada kemaksiatan yang merajalela. Adanya banjir, adanya segala macam sekarang, panas dunia ini, di India berapa banyak yang mati, no? Di beberapa negara yang lain, dan banyak lagi musibah-musibah, itu semua akibat daripada maksiat yang terjadi, dari sebab melawan aturan-aturan Allah. Kalau kita perciut itu, kalau kita secara pribadi, saya banyak melawan aturan Allah, jangan diharap saya akan bisa hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, agar supaya Allah bimbing kita menjadi manusia yang istiqomah. Dan kita mohon supaya anak-anak kita, keturunan kita, Allah bimbing, Allah jaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah bimbing dia menjadi manusia yang soleh. Allah jadikan mereka manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini yang sudah kita lakukan. Dan Allah bimbing kita agar diberikan kekuatan, kesehatan untuk banyak melakukan amaliah Ramadan. Agar kita mendapatkan hasil maksimal yang pada akhirnya kita mendapatkan predikat minal muttaqin. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim wa li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.